إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkannya atas kita semuanya. Yang sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut sangat banyak, tidak mungkin baik kita menyebutnya satu persatu. Karena sungguh tidak ada satu tempat yang kita pijakan kaki kita padanya, tidak ada satu saat yang kita lalui kecuali ada padanya nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jangan diremehkan, jangan dianggap kecil, jangan disia-siakan. Dan karena sungguh kita tidak mampu untuk mendapatkan, untuk memperoleh apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, dan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fabarakum, maka nam apapun yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka mari kita untuk mensyukurinya. Dan semoga dengan kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat itu atas kita dan menyelamatkan kita dari azabnya yang sangat berat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid." Seandainya kalian mau bersyukur, benar-benar akan aku tambahkan nikmatku pada kalian. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi, seandainya kalian kufur, dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat berat. Nah, ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bertalabul ilmi, untuk kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seandainya bukan karena pertolongan Allah, bukan karunia dari Allah, maka sungguh kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu untuk bertolabul ilmi. Nah, mungkin Allah berikan ya, kepada kita kesibukan ini dan itu atau halangan ini dan itu. Ya, nah, sehingga kita tidak bisa mendatangi nah majlis ilmu tersebut. Ya, nah. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam salah satu hadis yang maknanya, nah, pergunakan lima perkara sebelum lima perkara yang lainnya. Yaitu waktu luangmu sebelum masa sibukmu. Waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ya, nah, maka sungguh kalau sudah datang waktu sibuk, ya, kesibukan-kesibukan, sungguh kita akan sulit untuk melakukan satu ibadah ataupun satu amalan soleh diantaranya berutalabul ilmu. Ya, nah. Jadi maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk kita tetap berthalabul ilmi dimanapun dan kapanpun kita berada, karena sungguh thalabul ilmi ini adalah satu ibadah yang agung, satu ibadah yang mulia yang di balik itu akan membawa manfaat-manfaat yang besar yang agung bagi pelakunya. Dan kita lanjutkan pada syarah Riyadhus Shalihin buah karya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Nawawi rahimahullahu taala wa Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu biha qurbatan min qurbi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara terhadap muslim yang lainnya. Tidaklah dia mendzaliminya dan tidak pula dia menyerahkannya. Tidaklah dia menyerahkan kepada orang yang akan mendzaliminya. Maka barang siapa menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Dan barang siapa melepaskan satu kesusahan dari seorang muslim, maka Allah akan melepaskan darinya. Dengan sebab dia melepaskan kesusahan seorang muslim, dan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, qala al-mu'allif rahimahullahu taala fi ma naqalahu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim, yakni fid din. Berkata mu'alif rahimahullahu ta'ala pada apa yang beliau menukilnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, yakni saudara seagama, saudara di dalam agama. Ya, nah, muslim yang mana saja, apakah yang satu kampung, satu desa, satu provinsi, satu negara, nah, sedunia. Ya, walaupun beda negara. Nah, adalah saudara seagama. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-103 yang artinya, maka menjadilah kalian dengan sebab nikmatnya. Maka jadilah kalian dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala, nam kalian bersaudara. Ya, nikmat Islam. Enam. Wa qala Allahu ta'ala fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid-din. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang kelima yang artinya, dan jika kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka itu adalah saudara-saudara kalian dalam agama. Saudara-saudara kalian seagama. Ya, nah. Ya, walaupun tidak mengetahui siapa orang tuanya, siapa kakeknya. Nah, kalau dia adalah muslim, maka itu adalah saudara. Nah, itu adalah saudara. Ya, nah. Saudara seagama. Ya. Wa hadhil uhuwa hiya awsakul uhuwat awsak min uhuwati nasab. Dan persaudaraan ini, persaudaraan di dalam agama ini. Persaudaraan karena agama. Nam adalah paling kuatnya persaudaraan. Paling kuatnya persaudaraan. Lebih kuat daripada persaudaraan senasab. Persaudaraan karena keturunan. Ya nam. Fa'ina huwatan nasab. Qad yatakhallafu muqtadaha fayakunu akhuka minan nasab aduwan laka karihan laka wadhalika yakunu fi dunya wa fil akhirah. Maka sungguh persaudaraan senasab ya, kadang-kadang nam tidak didapati konsekuensinya. Maka ada saudaramu senasab menjadi musuh bagimu. Membenci terhadapmu. Tidak suka, tidak senang. Ya. Dan kadang saudara senasab, ya, seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja. Nah, kadang yang satu memusuhi terhadap yang lainnya. Kadang yang satu membenci terhadap yang lainnya. Kadang yang satu hasad, iri terhadap yang lainnya. Enam. Sehingga apa? Tidak didapati enam kandungan daripada persaudaraan tersebut. Malah sebaliknya. Ya. Seseorang memusuhi saudaranya, saudara senasab. Enam. Ya, karena mungkin apa? Kurang adil pemberian orang tua. Ya, mungkin. Atau ya, yang satu diberikan rezeki yang lebih oleh Allah, yang lainnya sementara tidak misalkan. Enam dan seterusnya. Ya. Ala kulli hal, banyak hal yang menyebabkan enam rusaknya hubungan persaudaraan senasab. Ya. Enam. Sehingga seseorang memusuhi, membenci, tidak menyukai saudaranya sendiri. Ya. Dan permusuhan ini di dunia juga sampai dibawa di akhirat. Ya. Permusuhan, nah, kebencian seseorang terhadap saudaranya senasab itu dibawa sampai ke akhirat. Qala Allahu ta'ala al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, teman-teman akrab, al-akhillau, teman-teman akrab pada hari tersebut, ini pada hari kiamat, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain memusuhi, membenci, kecuali orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Enam. Ini persaudaraan senasab kadang enam rusak, kadang enam rusak. Enam. Amal uhuwatud din fa innaha uhuwatu tsabitatun rasikhatun fi dunya wa fil akhirah. Adapun persaudaraan dalam agama ini, persaudaraan karena satu agama. Enam. Maka sungguh persaudaraan yang kuat, yang kokoh di dunia dan di akhirat. Tanfaul insanu fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Nah, persaudaraan seagama ini memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhiratnya. Enam. Ya, di dunia saling membantu, saling menolong. Ya, enam. Di akhiratnya, enam. Orang yang sudah misalkan duluan meninggal didoakan oleh yang hidupnya. Ya, enam. Kan ketika berdoa, orang yang hidup tersebut mendoakan untuk dirinya, ya, misal Allahummaghfirli walil muslimin wal muslimat, ya, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya' minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah untukku, ampunilah aku, dan ampunilah orang-orang yang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Enam, orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya, dia mendoakan saudaranya, saudara seagama. Ya, enam, dia tidak kenal, tidak tahu, ya, tidak pernah ketemu, tapi apa? Dia doakan. Ya, dia doakan. Karena apa? Karena seagama. Enam. Tapi berbeda dengan persaudaraan senasab. Ya, ketika sudah ada bibit kebencian, bibit permusuhan. Enam. Ya, jangankan misalkan untuk kalau ketemu menegur, ya, menyapa. Ya, enam. Apalagi untuk mendoakan kebaikan. Malah justru sebaliknya. Yang ada apa? Mendoakan kejelekan. Ya, semoga apa mati tertabak, ya, atau semoga disambar geledek, ya. Nah, atau semoga nanti masuk neraka, ya. Nah, ini persaudaraan senasab, ya, kadang rusak kandungannya, ya. Nah, dan kalau sudah ada kerusakan tersebut, maka yang satu terhadap yang lainnya, enam, tidak akan berlaku baik. Enam, berbeda dengan ukhuwah, enam, persaudaraan yang karena agama maka bermanfaat di dunia dan di akhirat. Baik. Lakinna hadhil ukhuwah la yatarattab 'alaiha ma yatarattab 'ala ukhuwatin nasab minatarawus. Nah, minat tawarus wa wujubi nafaqah wa ma asbah dzalik. Akan tetapi persaudaraan ini, persaudaraan karena agama, persaudaraan seagama, nah, tidak menyebabkan atau tidak mengharuskan atasnya apa-apa yang mengharuskan dalam persaudaraan senasab berupa saling mewarisi dan wajib memberikan nafkah dan yang lainnya. Ya, kalau persaudaraan senasab, maka ada nama apabila yang satu meninggal dunia, maka saudaranya yang hidup mewarisi hartanya. Ya, mewarisi hartanya. Ya, enam. Atau mungkin memberikan nafkah. Ya, memberikan nafkah, menanggung hidup enam keponakannya ataupun ya, saudara yang lain dan seterusnya. Nah, enam. Kalau persaudaraan seagama, enam tidak tidak saling mewarisi. Ya, walaupun misalkan punya teman sangat akrab sekali, ya, teman sangat akrab sekali. Ya, enam. Saling membantu, saling menolong, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat, ya, saling menegur. Ya. Enam. Kecintaan yang dibangun karena Allah. Ketika salah satunya meninggal dunia, tetap tidak mewarisi. Yang lainnya tidak mewarisi. Enam. Baik. Tsumma qala la yadlimuhu wa la yuslimuhu. La yadlimuhu la fi malihi wa la fi badanihi wa la fi ardihi wa la fi ahlihi. Enam. Ya'ni la yadlimuhu bi ayyi naw' min adh-dhulmi. Kemudian Nabi SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Maka dia tidak mendoliminya. Dia tidak mendolimi enam saudaranya sesama muslim dan dia tidak menyerahkannya. Yani tidak mendoliminya, tidak mendolimi pada hartanya, tidak mendolimi pada badannya, tidak mendolimi pada kehormatannya, tidak mendzalimi terhadap keluarganya. Yani seorang muslim tidak mendzalimi saudaranya sesama muslim dan dengan macam-macam kedzaliman yang manapun. Yani menahan dirinya dari mendzalimi saudaranya. Ya, nah. Wala yuslimuhu, yakni la yuslimuhu liman yadlimuhu. Dan dia tidak menyerahkan saudaranya tersebut, yakni tidak menyerahkan nam saudaranya tersebut kepada orang yang akan mendzaliminya. Fahuwa yudafi anhu wa yahmihi min syarrihi. Fahuwa jami'u baina amrayni. Nam dia melindungi saudaranya. Dia menjaga saudaranya dari kejelekan orang yang akan mendzaliminya. Ya, maka dia menggabungkan di antara dua perkara. Al-amrul awal anahu la yadlimuhu wal-amrul sani anahu la yuslimu liman yadlimuhu. Ini perkara yang pertama. Dia tidak mendzaliminya, seorang muslim tidak mendzalimi saudaranya sama muslim. Perkara yang kedua, dia juga tidak menyerahkan saudaranya yang muslim kepada orang yang akan mendzaliminya. Dia sendiri menahan dirinya dari berbuat zalim terhadap saudaranya sesama muslim, dan dia juga melindungi saudaranya dari orang yang akan mendzaliminya. Walihada qolal ulama rahimahumullah yajibu alal insan ayudafi an akhihi fi irdihi wa badanihi wa malihi. Oleh karena ini berkata para ulama rahimahumullah, wajib atas seseorang untuk menolong saudaranya, melindungi saudaranya pada kehormatannya, badannya dan hartanya. Melindungi saudaranya, baik melindungi kehormatannya, melindungi badannya, melindungi hartanya. Firbihi, yakni idza sami'a ahadan yasubbuhu wa yaltabahu yajibu alaihi ayudafi anhu. Wa kadzalika aidan fi badanihi. Idza arada ahadun ayya'tadiya ala akhika almuslim wa anta qadirun ala dafihi wajaba alaika an tudafi anhu. Wa kadzalika fi malihi. Melindungi, menjaga saudaramu pada kehormatannya. Yani seandainya seseorang. Seandainya engkau mendengar seseorang mencela saudaramu sesama muslim. Seandainya seseorang mendengar mencelanya. Mencelanya, membicarakan kejelekannya. Maka wajib atas engkau untuk membela saudaramu tersebut. Dibela. Dengan dinasihati orang yang mencela, yang menggibahi tersebut. Sebenarnya tidak seperti itu. Si fulan yang kamu bicarakan, si fulan yang kamu cela tersebut, tidak seperti itu. Dan seandainya kalau memang benar dia melakukan seperti itu, seperti apa yang kamu katakan, kamu datangi, nasihati dia. Sebagaimana kamu juga tidak suka kalau dibicarakan oleh orang, maka demikian saudaramu juga tidak suka kalau dibicarakan di belakang. Demikian juga membela ataupun melindungi saudaramu dalam perkara badannya. Seandainya ada seseorang mau menyakiti, mau mendzalimi saudaramu yang muslim, engkau mampu untuk melindunginya, engkau mampu untuk membelanya, maka wajib atasmu membelanya, melindunginya. Misalkan ada yang mau memukulnya ataupun ada yang mau menyakitinya, dan engkau mampu untuk melindunginya, engkau mampu untuk membelanya, maka lakukan. Kalau tidak mampu, ya fatakul mastata'tum. Demikian juga dalam perkara hartanya, melindungi hartanya. Lau arada ahadun ayyakhudha malahu fainahu yajibu alaika an tudafi anhu. Seandainya ada seseorang mau mengambil harta saudaramu sesama muslim. Mau mencuri, merampok, membegal, atau yang lainnya. maka wajib atas engkau untuk membela saudaramu yang muslim tersebut. Enam. Ya, tentunya ini apa namanya sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau engkau memiliki kemampuan. Ya, enam. Summa qala alaihi salatu wassalam wallahu fi hajatil abdi ma kana al abdu fi hajati akhihi. Yani annaka idza kunta fi hajati akhika taqdiha wa tusa'iduhu 'alayha fa inna Allah ta'ala yusa'iduka fi hajatika wa yu'inuka 'alayha jazaan wifaq. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, dan Allah nam Allah akan menolong hambanya, ya, Allah akan menolong hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Allah menolong, akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Yani jika engkau menolong saudaramu, engkau menunaikan nam hajat atau keperluan saudaramu, engkau membantunya, engkau menolongnya nam atas keperluan ataupun hajat saudaramu tersebut, maka Allah akan membantumu, Allah akan menolongmu, Allah akan membantumu dalam urusanmu, dalam hajatmu, dalam kebutuhanmu. Ya, sebagai bentuk balasan yang sempurna. Enam. Ya, yang terkadang hal ini ya kita ini masih jauh. Ya, termasuk yang berbicara, ya, kadang sangat jauh. Enam dari hal ini. Yani, ya, ketika kita ada saudara kita sama muslim yang butuh bantuan, ya, enam, dalam menunaikan keperluannya, terkadang apa? Kita masih berat. Ya, masih berat. Enam. Untuk membantunya, untuk menolongnya. Enam. Jangankan untuk membantu kamu, saya saja susah. Ya. Jangan untuk membantu kamu, saya saja masih begini. Enam. Padahal Nabi SAW menjanjikan, ya, barang siapa membantu saudaranya, maka Allah akan membantunya. Ya. Barang siapa menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Ya, enam. Baik, barakallahu fikum. Wa yufhamu min dhalika annal insan idza dhalama akhahu fa inna ukhuwatahu naqisatun. Wa idza aslamahu ila man yadlimu fa inna ukhuwatahu naqisatun. Wa idza lam yakun fi hajatihi fa inna hadza yafutuhul khair al azim wa huwa kaunullah ta'ala fi hajatihi. Dan dipahami dari hal ini bahwasanya seseorang apabila mendolimi saudaranya, seorang muslim mendolimi saudaranya yang muslim, mendolimi baik dalam kehormatannya atau dalam hartanya atau dalam perkara badannya, ya, maka sungguh persaudaranya tersebut persaudaraan yang kurang, ya, persaudaraannya kurang. Dan apabila nam seorang muslim menyerahkan saudaranya, memberikan saudaranya kepada orang yang akan mendzaliminya, ya, maka sungguh persaudaranya itu kurang. Ya, nam. Dan apabila seorang muslim tidak mau membantu, menolong dalam keperluan saudaranya yang muslim, maka sungguh orang tersebut luput, hilang darinya kebaikan yang besar, kebaikan yang agung, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan menolong pada keperluannya. Nah, kalau nam kita tidak mau membantu, menolong nam saudara kita sama muslim, maka akan luput dari kita kebaikan yang agung, kebaikan yang sangat besar, yaitu berupa pertolongan Allah. Kita luput dari kita pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, naam. Baik, barakallahu fikum. Summa qala Padahal disebutkan di dalam hadis ya, yang maknanya ya, bahwasanya satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nah, kita membantu saudara kita. Kalau dinilaikan dengan uang misalkan, ya. Kalau dinilaikan dengan uang misalkan, nah, kita membantunya mungkin 10 ribu, ya. Allah akan membalasnya 10 kali lipat atau bahkan sampai 700 kali lipat. Ya. Tapi ketika kita tidak mau membantunya, tidak mau menolong saudara kita, maka luput dari kita kebaikan yang sangat besar tersebut. Ini seandainya dinilaikan dengan uang, ya. Dan menolong itu kan tidak mesti dengan harta. Ya, bisa berupa dengan tenaga, dengan pemikiran, ya. Dan yang lain-lain. Ya, nah, antum mungkin punya jabatan, kedudukan, ya, bisa membantu saudara antum, ya, dengan jabatan dan kedudukan antum tersebut. Nah, antum punya tenaga atau antum memiliki saran dan pendapat, ya, solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh saudara antum, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tsumma qala wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Al-kurbatu ma yudhiku 'alal insan wa yashukku 'alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, dan barang siapa melepaskan satu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Al-kurbatu ma yudhiku 'alal insan wa yashukku 'alaihi. Al-kurbatu adalah apa-apa yang menyempitkan atas seseorang dan memberatkan atasnya. Ya, menyempitkan dan memberatkan, ya, menyusahkan atas seseorang. Ya, nah, barang siapa melepaskan satu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan satu kesusahan dari orang tersebut, nah, dengan sebab dia membantu ataupun melepaskan satu kesusahan dari seorang muslim di dunia, Allah akan melepaskan dari orang tersebut satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Nah, wa yajidu lahu fi nafsihi hamman wa ghamman. Fa idza farajta an akhika hadhil qurbah farajallahu anka qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Nah, seseorang mendapati pada jiwanya kesedihan, kesusahan. Ya, seseorang mengalami kesedihan, kesusahan. Ya, nah, ya, karena dia mengalami masalah, problem dan seterusnya. Maka apabila engkau melepaskan kesusahan dari saudaramu tersebut, apabila engkau melepaskan dari saudaramu kesusahan, kesedihan, dan kesempitan tersebut, maka Allah akan melepaskan darimu satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Nah, di mana kesusahan hari kiamat sungguh luar biasa, ya, sungguh luar biasa. Nah, di antaranya disebutkan dalam hadis, ya, yang artinya, nah, matahari didekatkan di atas kepala manusia. Ya, matahari didekatkan di atas kepala manusia. Karena si manusia sungguh sangat kepayahan. Ya, sangat kepayahan. Ya, nah, dan tidak ada naungan, tidak ada pemisah antara matahari dengan kepala manusia. Ya. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan, bantuan, ya, kepada yang lainnya. Nah, suami lari daripada istrinya, anak lari daripada orang tuanya, teman lari dari temannya. Ya, nafsi-nafsi, masing-masing. Ya, masing-masing. Ya, nah. Baik, fabarakallahu fikum. Ala kulli hal, sungguh kesusahan di yaumil kiamat sangat luar biasa. Ya. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan enam satu kesusahan di yaumil kiamat bagi orang yang mau melepaskan kesusahan enam dari saudaranya enam sama muslim satu kesusahan di dunia. Wa tafrijul kurubat yakunu fi umurin muta'addidatin. Dan melepaskan kesusahan-kesusahan enam ada pada perkara-perkara yang bermacam-macam. In kanat qurbatun maliyatun fabi'itaihi almal alladhi tazulu bihi alqurbat. Nah, jika ada kesusahan yang dialami itu berupa kesusahan yang berkaitan dengan harta. Ya, berkaitan dengan harta. Mungkin dia orang miskin, orang fakir, ya. Tidak memiliki uang untuk membeli beras misalkan, membeli beras, ya. Atau mungkin dia orang yang terlilit utang sementara sudah jatuh tempo dan orang yang memberikan utang sudah menagih, meminta, ya. Nah, bahkan sampai mengancam untuk dipolisikan misalkan. Ya. Atau mungkin dia seorang yang sedang sakit, ya, dan tidak punya uang untuk berobat. Nah, maka melepaskan kesusahannya adalah dengan memberikan harta, ya, memberikan harta. Nah, yang nah, dengan harta tersebut akan terangkat, akan menghilangkan kesusahan, kesempitan yang dialaminya. Ya, nah. Ya, atau mungkin ya, seseorang yang sudah kebelet menikah, ya, mengkhawatirkan dirinya terjerumus pada perzinahan. Nah, sementara apa? Tidak punya harta. Ya, nah, datang melamar ke ini, ya, 20 juta. Datang melamar ke ini 50 juta. Ya, melihat yang ini lagi 100 juta. Nah. Ada yang tahu, misalkan, nah, dan dia mampu untuk membantu, bantu, ya, nah, berikan 20 juta untuk walimahnya, 20 juta, ya, nah, jangan ragu dan jangan khawatir, Allah akan memberi yang lebih, ya, nah, fabarakallahu fikum, ini kesusahan yang berkaitan dengan harta. Wa in kanat qurbatun ma'nawiyatun fabil hirs ala radi ma'nawiyatihi wa rada itibaruhu hatta tazulu anhu al-qurbah. Ya, nah. Dan jika kesusahan kesempitan yang dialaminya berupa ma'nawiyah, ya, ma'nawiyah, ya, mungkin misalkan seorang sudah putus harapan misalkan, ya, putus harapan, enam, atau ya enam, ya, orang misalkan apa apa pikirannya sudah enam apa kosong begitu, ya, hampir-hampir gila gitu. Enam, maka dengan memberikan semangat, dengan memberikan nasihat, dengan membangkitkan kembali semangatnya, ya, sehingga enam hilang kesusahan yang di alamnya tersebut. Ya, nah. Wa idza kanat qurbatun hammun wa ghammun fa bi an tuwasi' alaihi wa tanafus anhu. Ya, nah. Wa tubayyinu lahu anna al-umur la tadum wa nadawam al-hal minal muhal. Wa tubayyinu lahu ma fi hadha minal ajr wa sawab al-azim hatta tahuna alaihi al-qurbah. Jika kesusahan kesempitan yang dialami tersebut berupa kesedihan, ya, kesusahan, nah, maka dengan memberikan keluasan kepadanya, ya, dan memberikan keluasan padanya, nah, misalkan seperti utang. Seseorang mengutang pada kita, meminjam pada kita. Sudah jatuh tempo. Dan dia belum bayar. Misalkan. Dan kau melihat orang tersebut sudah sedih, susah, ya, ketemu dengan antum saja merasa malu. Antum datangi antum, nasihati antum, kata, sudah saya berikan tempo lagi, saya berikan tenggang waktu lagi. Yang penting kamu mau bersungguh-sungguh untuk membayar. Jangan kemudian malah sudah orang tenggelam kemudian ditindis lagi. Malah ditakut-takuti. Kalau kamu tidak mau bayar, sudah. Rumah itu nanti saya sita. Tambah susah. Baik, dengan diberikan keluasan. Dan dijelaskan kepadanya bahwasanya perkara, keadaan itu tidak mungkin tetap. Tidak mungkin terus-menerus. Dan keadaan yang terus-menerus itu perkara yang tidak mungkin. Orang itu tidak mungkin dalam satu keadaan terus-menerus. Dia tidak mungkin susah terus. Tidak mungkin. Satu saat pasti ada. Ada solusi dari kesusahan yang dialami tersebut. Dari problem yang dialami tersebut. Dan kemudian dijelaskan bahwasanya kesusahan yang dialami tersebut. Kesusahan, musibah yang menimpa. Dan kalau engkau menghadapinya dengan sabar, ikhlas, maka engkau akan mendapatkan pahala yang besar. Yaitu dengan berupa digugurkannya dosa-dosamu. Sebagai kafar, penghapus terhadap dosa-dosa. Dihibur, diberikan nasihat. Sehingga menjadi ringan kesusahan yang dia alami, musibah yang dia alami. Jadi membantu, menolong sesama muslim itu tidak mesti dengan harta. Tapi tergantung kesusahan ataupun musibah yang dialaminya tersebut. Wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Sudah datang waktu Isya? Jam 8 lebih 7? Sudah ya? Baik. Kita cukupkan sampai di sini dulu karena waktu Isya sudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.